Artis gaulnya Jawa Timur, bareng bersama Orion Meisterley. Siapa dia? Kalau bukan Ayu Arsita New Palapa. Selamat sore. Seorang ratu, ku ingin dirimu. Waduh. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ketinggalan kereta bapaknya. Kita lanjut ke yang bareng lagi. Tangannya diangkat bareng-bareng yuk. Kita goyang ya. Yen kelem tak carapi, yen ra kelem tak cakongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, yo ojo mbok gawe bimbang, rasa kakean Mbak Wiwi Sakita, matur sembah nuwun. Buat Orion dan Mr. Lay, terima kasih. Ayo kembali Telogo Arum bergoyang. yang di belakang SNK. Selamat siang. Oh. ratu bahagianya Indonesia. Ada Ramayana, ada Meg Prosoteng, juga ada Orion Maesterle. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Devi Aldiva Yu Palapa. Cinta, walau tak boleh.

Bareng bersama Ramayana ada juga Mike Pro Shooting, ada Orion Meisterley. Siapa dia kalau bukan Lala Widi New Palapa. Yeah. para bos-bosnya Telogo Arum. Ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting, juga ada Orion Masterly. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Wiwi Sakita. Thank you. Terima kasih. Mengapa dua? Thank you. pagi. Monggo dilanjut Mbak Nun. Buat orang yang disini semuanya sih. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Nyu Palapa. Luar biasa. Kita goyang lagi. Nyu Palapa. Haruskah aku menerimamu, sedangkan hatimu tak mencintaiku? Aku merasakan di malam pertama kau begitu dingin, seakan tak punya cinta. Pakai mesra.